termenu mengenang saat dulu. Waktu kau di sisiku, kita telah saling berjanji. Ku sesalkan kini mengapa kau pergi. Engkau meninggalkan daku. Dulu ku percaya cintamu padaku. Mana bukti kini? Namun engkau tinggalkan daku seorang diri. Diputuslah sudah. Jangan kau